begitu banyak yang berharap. Berbondong-bondong orang kesana, demi saat yang sesaat. Walau begitu tetap saja pergi ke sana. Haru biru mengharu, wajah-wajah baru selalu lahir. Memandang dan memanggil-manggil. Inilah kenyataannya. Aku berdiri di kaki langit, berusaha untuk menghampirimu. Wajah yang